Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Salihin, masih pada bab al-ikhlas wa ihdar niyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Kita akan memasuki hadis yang ke-6. Berkata al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, kasihan. Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb ibn Abdul Manaf ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay Al-Qurasyi Az-Zuhri, dari sahabat yang mulia Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf ibn Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan nasabnya sebagai salah seorang dari keturunan Quraisy untuk menjelaskan kepada kita keutamaan beliau yang berasal dari suku Quraisy, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahadil asyrah al-mashhud lahum bil jannah, dan beliau menekankan lagi keutamaan beliau, keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasannya beliau termasuk satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai semuanya. Qala, beliau berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Telah datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku ketika sakit pada haji wada', pada tahun haji wada', karena sakit keras yang aku derita. Fakultu ya Rasulullah, maka aku berkata, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Sesungguhnya aku sedang sakit keras sebagaimana yang telah engkau saksikan atau engkau lihat saat ini. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Dan aku orang kaya, orang yang memiliki harta. Tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang putriku. Kecuali seorang putriku saja. Afatasaddaqu bi tsulutsai mali, maka apakah boleh aku bersedekah dengan sepertiga hartaku? Qala la. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Dengan apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 hartaku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tidak boleh. Qultu fasyatru ya Rasulullah, maka aku pun berkata, bagaimana kalau separuhnya ya Rasulullah, yaitu setengah? Qala la, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Qultu fasulus ya Rasulullah, maka aku berkata, kalau begitu sepertiga apakah boleh ya Rasulullah? Qala as-sulus wa as-sulus katsir au kabir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertiga boleh, dan sepertiga itu pun sudah banyak atau sudah besar. Innaka intadhar warasataka agniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa. Karena sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir sehingga mereka menengadahkan tangan kepada manusia, yaitu meminta-minta. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Dan sesungguhnya engkau tidaklah menginfakkan sebuah nafkah dengan mengharapkan atau mencari dengannya wajah Allah kecuali engkau akan mendapatkan pahalanya. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai sesuap makanan yang engkau letakkan di mulut istrimu. Qala, lalu kata perawi, fakultu, aku pun berkata, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, wahai Rasulullah, apakah aku akan ketinggalan di Makkah setelah para sahabatku pulang? Karena ini di Haji Wada, masih posisi berada di Makkah, para sahabat sudah mulai pulang ke kota Madinah atau akan pulang ke kota Madinah. Maka Sa'ad mengkhawatirkan dirinya akan meninggal di kota Makkah dan tidak kembali ke Madinah, padahal beliau sudah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Sehingga beliau menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya beliau khawatir, ya Rasulullah, saya khawatir jangan sampai ketinggalan di Makkah sedangkan para sahabatku telah pergi atau akan pergi kembali ke Madinah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tukhallafa fa ta'mala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zadatta bihi darajatan wa rif'atan. Sesungguhnya engkau tidaklah tertinggal di sini lalu engkau melakukan amalan yang dengannya engkau harapkan wajah Allah kecuali akan bertambah untukmu derajat dan ketinggian. Jadi kalaupun engkau tertinggal tidak masalah selama engkau beramal mengharapkan wajah Allah. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Dan mungkin saja engkau akan hidup lebih lama sampai sebagian kaum mendapatkan manfaat darimu dan sebagian lagi tertimpa bahaya. Maksudnya orang-orang kafir akan tertimpa bahaya. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wala taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, perjalankanlah untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang, yaitu kembali ke kota Makkah. Lakinil ba'is Sa'ad bin Khawlah, akan tetapi kasihan Sa'ad bin Khawlah yang telah wafat di kota Makkah ketika beliau sakit. Yarsilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyedihkan beliau karena meninggal di kota Makkah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Jamaah sekalian, inilah hadis yang ke-6, cukup panjang, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab yang pertama, yaitu bab niat dan bab ikhlas dan menghadirkan niat. Iya. Di dalam hadis ini terdapat banyak sekali pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan teladan yang baik bagi umatnya adalah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Maka dalam hadis ini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk beliau ketika sedang sakit. Ini ada pelajaran yang umum bagi seluruh kaum muslimin dan secara khusus bagi para pemimpin. Bagi para pemimpin umat. Bagi orang-orang yang Allah jadikan sebagai pejabat atau seorang pemimpin untuk memperhatikan rakyatnya yang sedang sakit, yang sedang membutuhkan. Dan manfaatnya sangat besar, baik untuk orang yang menjenguk ataupun untuk orang yang dijenguk. Bahkan bisa jadi yang menjenguk itu manfaatnya lebih besar, dia mendapatkan manfaat lebih besar. Di antaranya adalah dia mendapatkan manfaat sebagai orang yang telah menjalankan kewajibannya sebagai sesama muslim, sebagai seorang muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim alal muslim sittun, hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6 perkara. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka para sahabat pun bertanya, apa 6 perkara itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, idza laqitahu fasallim alaihi, kalau kamu bertemu dengannya ucapkanlah salam atasnya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahlahu, apabila dia minta nasihat kepadamu berilah nasihat kepadanya. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu, apabila dia bersin lalu dia memuji Allah maka ucapkanlah yarhamukallah. Kalau seseorang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan kepadanya yarhamukallah. Iya. Kemudian dia membalas yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi masya Allah saling mendoakan. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu, dan apabila dia mati maka ikutilah jenazahnya, iringilah jenazahnya. Jadi kewajiban yang kelima tadi, kalau dia sakit maka jenguklah dia. Berarti orang yang menjenguk orang sakit ini telah mendapatkan salah satu kewajiban yang harus dia kerjakan, dan tentunya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia yang mungkin lebih besar mendapatkan manfaat apabila dia menjenguk orang sakit. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslim idza ada akhahu al-muslima lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji." Sesungguhnya seorang muslim itu terus-menerus berada di taman surga. Ya, sesungguhnya seorang muslim apabila dia menjenguk saudara muslimnya yang sakit, maka dia terus-menerus berada di taman surga sampai dia kembali pulang. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang sahih, para malaikat mendoakannya. Para malaikat mendoakannya. Jadi masya Allah, manfaatnya besar sekali kalau kita menjenguk saudara kita yang sakit. Demikian pula manfaat yang lainnya yang akan kembali kepada orang yang menjenguk tersebut adalah dia akan teringat dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau kita melihat orang sakit, maka insya Allah dengan itu kita akan teringat nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan kita mensyukuri nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jemaah sekalian, antara orang yang menjenguk dan yang dijenguk itu akan semakin kuat rasa cinta di antara mereka dan kasih sayang. Jadi masya Allah manfaatnya sangat besar. Iya. Dan juga bagi orang yang dijenguk, maka bisa jadi kedatangan kita akan menyenangkan hatinya, melapangkan dadanya, menghilangkan kesedihannya, dan menjadikan dia sembuh karena itu. Karena termasuk sebab kesembuhan adalah orang yang lapang dadanya. Ini disebutkan para ulama dan juga disebutkan para dokter. Kalau orang itu sedang gembira, senang, lapang dadanya, maka motivasinya untuk sembuh lebih besar. Jadi akan membantu kesembuhan. Demikian pula manfaat bagi orang yang dijenguk itu, kita memberikan nasihat kepadanya, kita berikan nasihat kepadanya, dan ini termasuk amalan yang sangat baik. Apabila kita menjenguk seseorang, kita berikan nasihat kepadanya. Nasihat untuk apa? Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kata para ulama, jangan kita katakan kepadanya untuk bertobat karena dia sudah mau mati, tidak. Ya. Tetapi bacakan kepadanya ayat-ayat tentang kewajiban taubat atau hadis-hadis tentang kewajiban taubat. Karena di sisi lain kita harus memberikan motivasi kepadanya untuk sehat. Demikian pula kita katakan kepadanya la ba'sa tahurun insyaallah. Ini hiburan yang sangat baik. Artinya tidak apa-apa. Semoga sakitmu ini sebagai penghapus dosa-dosamu. Dan juga alangkah baiknya kalau kita meruqyah orang yang sedang sakit tersebut sebelum dia minta ruqyah. Karena kalau dia minta ruqyah, maka dia melakukan sesuatu yang makruh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Mereka itu adalah la yastarqun wala yaktaun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka memiliki 4 sifat. Yang pertama, tidak minta diruqyah, tidak melakukan pengobatan alkai, yaitu pengobatan dengan besi panas, tidak melakukan tatayur, tidak takut sial, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Makanya kalau kita datang kepada saudara kita, enggak usah tunggu dia mau minta diruqyah. Tidak apa-apa, kita langsung bacakan kepadanya seperti yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjenguk orang sakit, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Artinya, wahai Allah Rabbnya manusia, sembuhkanlah penyakitnya. Engkaulah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Ini kita bacakan kepadanya. Boleh juga kita bacakan ruqyah yang lain seperti surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lain. Iya. Maka insyaallah taala dengan izin Allah akan bermanfaat baginya. Jadi masyaallah, ketika kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit, maka sangat bermanfaat bagi kita sendiri maupun bagi saudara kita tersebut. Baik. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini adalah baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah tegaskan juga dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dalam surat Al-Qalam. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk saudaranya, menjenguk para sahabatnya dan memberikan hiburan kepada mereka, ini menunjukkan kepada kita akhlak yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya sepatutnya bagi seseorang untuk senantiasa bermusyawarah dengan para ulama. Karena di sini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sebelum beliau bersedekah, maka beliau bertanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya ini orang yang banyak harta, sedangkan yang mewarisi aku hanya seorang putri saja. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh. Setengah juga tidak boleh. Sampai 1/3 baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan, itu pun sudah banyak. Jadi dalam hadis ini terkandung pelajaran, hendaklah kita senantiasa bermusyawarah dengan para ulama. Demikian pula di dalam perkara-perkara khusus terkait dengan permasalahan duniawi, hendaknya juga kita bermusyawarah kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Katakanlah kita mau beli sebuah mobil, atau mau beli sebuah rumah, hendaklah kita bermusyawarah dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Sebagaimana dikatakan, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Tidak akan merugi orang yang beristikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Jadi ini dua perkara yang dianjurkan bagi kita. Istikharah, minta pilihan kepada Allah, dan juga bermusyawarah. Bermusyawarah dengan orang yang ahli di bidangnya dalam perkara yang kita hadapi. Iya. Kenapa jemaah sekalian? Karena bisa jadi satu perkara itu di depan mata kelihatan sesuatu sangat baik sekali. Namun ada orang yang lebih mengerti, dia memandang ke depannya itu akan jadi hal yang buruk. Ke depannya itu akan jadi hal yang jelek. Walaupun kelihatan sekarang ini sesuatu yang bagus. Dan itu kaidah syariat, harus memandang akibat ke depan. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita mencaci maki Tuhan-Tuhannya orang kafir, apabila akan berakibat mereka balas mencaci Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita yang mengakibatkan mereka mencaci Allah. Walaupun mencaci maki Tuhan-Tuhan orang kafir itu pantas, layak. Mereka adalah Tuhan-Tuhan yang tidak patut disembah, yang dipersekutukan dengan Allah. Yang mereka lakukan dengannya adalah dosa terbesar. Tetapi kalau kita melakukannya akan mengakibatkan mereka mencaci maki Allah, itu tidak dibolehkan. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat ke-108 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ ilmin. Janganlah kamu mencaci orang-orang yang menyembah selain Allah, lalu mereka balas mencaci Allah secara melampaui batas tanpa ilmu. Fauzan, Fauzan, duduk, duduk. Jangan main-main ya. Juai, duduk. Enggak boleh main-main di masjid. Ya. Nah ini. Tapi subhanallah, di media-media sosial banyak sekali kita saksikan kaum muslimin mencaci maki, bahkan mencaci maki Nabi Isa alaihi salam. Mencaci maki Nabi Isa alaihi salam, mereka tidak tahu Nabi Isa alaihi salam seharusnya dimuliakan, walaupun beliau dijadikan sesembahan oleh orang-orang Nasrani, tetapi umat Islam wajib memuliakan beliau. Bahkan termasuk kekufuran barang siapa mencaci seorang nabi. Demi menghinakan orang-orang Nasrani, mereka mencaci Nabi Isa alaihi salam. Pada akhirnya orang-orang Nasrani itu balas mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan mencaci Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi ini perkaranya harus kita bisa melihat ke depan akibat apa yang kita kerjakan. Iya. Jangan sampai kita ikut dengan perasaan kita. Karena melihat sekarang ini bagus, langsung kita ikut perasaan, kita tidak memandang lagi apa akibatnya yang akan datang. Iya. Kemudian, pelajaran lain-lainnya yang bisa kita petik, bahwasannya apabila kita hendak bermusyawarah, meminta pendapat seorang alim atau seorang yang ahli di bidangnya, hendaklah kita sebutkan hakikat perkara kita. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang disembunyikan, supaya orang alim tersebut bisa memberikan jawaban atau bisa memberikan saran yang cocok, yang pas. Jangan sampai ada yang kita simpan dan ada yang kita tutup-tutupi. Nah, di sini Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan terus terang, saya ini orang banyak harta dan tidak ada yang mewarisi aku kecuali seorang wanita atau seorang anak perempuan. Jadi beliau terus terang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena seorang alim itu akan menjawab sesuai dengan pertanyaan kita. Jadi kalau ada yang kita sembunyikan, kemudian jawabannya tidak sesuai dengan yang seharusnya dijawab, maka jangan menyesal, jangan salahkan kecuali diri kita sendiri. Iya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah bahwasannya tidak boleh bagi orang sakit yang dia sudah khawatir akan mati. Orang yang sakit yang sudah merasa kayaknya sudah akhir hayat. Iya. Walaupun belum tentu terjadi. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ternyata masih hidup lama setelah itu. Masih hidup lama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Bahkan beliau sampai di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan seterusnya. Maka dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran, orang yang sedang sakit yang khawatir dia akan mati tidak boleh dia bersedekah melebihi sepertiga hartanya kecuali diizinkan oleh ahli warisnya, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki hak terhadap hartanya kalau dia meninggal kelak. Iya. Jadi tidak boleh dia bersedekah atau memberikan hadiah melebihi dari sepertiga hartanya kecuali diizinkan oleh ahli waris. Iya. Demikian pula pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, lebih bagus jangan sampai sepertiga. Jangan sampai sepertiga, karena Rasulullah SAW mengatakan sepertiga boleh, itu pun sudah banyak. Artinya Rasulullah SAW di situ menyarankan agar tidak sampai sepertiga. Oleh karena itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, para sahabat kemudian kebanyakan kalau mau berwasiat sebelum mati untuk menyedekahkan hartanya hanya seperempat, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu seperlima. Karena itulah yang Allah jadikan bagian untuk Allah dan Rasulnya dari harta ghanimah, dari harta rampasan perang. Iya. Berdalil dengan hal itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu memilih seperlima, dan itu kata Syekh Ibnu Utsaimin lebih afdal. Jadi seperlima itu lebih afdal, atau kalau mau lebih banyak seperempat. Iya. Jadi yang paling maksimal adalah sepertiga, tapi kalau kurang daripada itu lebih bagus. Baik. Kenapa jemaah sekalian? Karena memperhatikan hak ahli waris. Sebagaimana dalam lanjutan hadis, kita tinggalkan mereka dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kita tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan. Iya. Jadi tidak boleh lebih daripada sepertiga untuk diberikan sebagai hadiah, sedekah atau apa saja. Walaupun sedekah tidak dibolehkan kecuali diizinkan oleh ahli waris. Dibolehkan hanya maksimal sepertiga, dan yang lebih afdal kurang dari sepertiga. Iya. Pelajaran yang lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, apabila harta seseorang sedikit sedangkan ahli warisnya fuqara, maka lebih afdal dia tidak berwasiat apa-apa. Tidak sedikit maupun tidak banyak. Karena Rasulullah SAW mengatakan, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan fakir. Ini mafhum yang bisa kita petik dari hadis ini. Apabila orang yang kaya diberikan izin untuk bersedekah dengan syarat tidak boleh dari sepertiga, maka orang yang kekurangan, orang fakir, bukan orang kaya, kalau dia mau meninggal dunia, lebih afdal baginya untuk tidak bersedekah, untuk tidak mewasiatkan hartanya agar disedekahkan atau dihibahkan. Ya, lebih afdal dia tinggalkan untuk keluarganya, dan dia akan mendapatkan pahala lebih besar. Karena bersedekah kepada keluarga lebih besar pahalanya dibanding bersedekah kepada orang lain, sebab mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung hubungan kekerabatan. Iya. Jadi justru lebih afdol dia meninggalkan keluarganya dalam keadaan berkecukupan. Iya. Dan dia akan mendapatkan pahala karena itu. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya para sahabat khawatir meninggal di Makkah. Para sahabat khawatir meninggal di Makkah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, "Ukhallafu ba'da ashabi ya Rasulullah, apakah aku harus ketinggalan di sini, mati di sini setelah para sahabatku berhijrah ke Madinah atau kembali pulang ke Madinah?" Ini sebuah ucapan yang menunjukkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu khawatir jangan sampai meninggal di Makkah. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka telah meninggalkan kota Makkah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhijrah ke kota Madinah. Maka orang yang sudah meninggalkan sesuatu karena Allah pantang untuk kembali lagi. Orang yang sudah meninggalkan sesuatu karena Allah tidak sepatutnya dia melakukan atau kembali kepada apa yang sudah dia tinggalkan tersebut. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan contoh yang sangat bagus. Contohnya di masa ini kata beliau, orang yang menyadari akan mudaratnya televisi. Televisi memang ada manfaatnya. Kadang kita melihat berita, mendapatkan informasi, tetapi mudaratnya tidak diragukan lagi, sangat besar sekali. Terutama bagi anak-anak kita dan juga diri kita sendiri, melihat hal-hal yang tidak seharusnya di televisi tersebut. Pergaulan antara laki-laki dan wanita, lagu-lagu, nyanyian dan musik-musik, berita-berita gosip, berita-berita ghibah, ya, menggibah para pejabat, menggibah artis-artis, demikian seterusnya. Banyak sekali mudarat-mudarat yang secara tidak langsung televisi ini telah menjadi guru besar bagi anak-anak kita. Sampai-sampai bagaimana akhlak mereka, bagaimana keseharian mereka, itu banyak dipengaruhi oleh televisi. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau seseorang meninggalkan televisi, dia menghancurkannya misalkan demi untuk menghindari kemudaratannya, walaupun jelas ada manfaat, namun kemudaratannya lebih besar. Apabila dia sudah meninggalkannya karena Allah, jangan lagi dia berpikir untuk kembali lagi. Jangan lagi dia berpikir untuk kembali lagi membeli televisi yang baru atau mengembalikan seperti keadaan sebelumnya. Iya. Ini contoh yang beliau sebutkan. Tentu yang kita maksudkan adalah televisi-televisi kebanyakan ya pada umumnya. Televisi-televisi umum yang lebih banyak merusak daripada mendatangkan perbaikan. Iya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah, di dalam hadis ini terdapat tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Sa'ad satu berita gaib, yaitu sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tukhallaf wa sawfa tukhallaf hatta yudarra bika aqwamun wa yantafi'a bika akharun." Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad akan hidup lama sampai ada satu kaum yang ditimpakan kemudaratan denganmu dan ada satu kaum yang mendapatkan manfaat denganmu juga. Yang ditimpakan kemudaratan adalah orang-orang kafir dan yang mendapatkan manfaat adalah kaum muslimin. Dan terbukti jemaah sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu masih hidup lama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Persis seperti ucapan beliau, beliau masih hidup sampai di masa kekhilafaan Umar bin Khattab, bahkan sampai masa Muawiyah radhiyallahu anhum ajmain. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas, beliaulah yang memimpin pasukan jihad menaklukkan negeri Persia. Kekuatan superpower di masa tersebut, kekuatan besar di masa tersebut yang sangat ditakuti dari dua kekuatan yaitu Persia dan Romawi. Orang kalau mendengar apa namanya kekuatan tentara Persia di masa itu langsung akan ketakutan. Tetapi subhanallah, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Dan dengan kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, kaum muslimin berhasil menaklukkan pusat pemerintahan Persia, dan sampai saat ini tidak ada lagi Persia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu." Apabila sudah mati Kisra, yaitu Kisranya Persia, pemimpinnya Persia, maka tidak akan ada lagi setelahnya Kisra. Sampai hari ini tidak ada lagi. Dan itu ditaklukkan di masa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memimpin pasukan kaum muslimin di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iya. Pelajaran yang lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya seseorang yang melakukan amalan, apabila dia mengharapkan wajah Allah, akan bertambah ketinggian derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dia berada di negeri orang kafir. Sebagaimana kata Nabi SAW kepada Sa'ad, kalaupun engkau akan tinggal di sini, selama engkau mengamalkan amalan karena Allah, maka engkau akan tetap mendapatkan ketinggian derajat. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, ini adalah hadis yang menguatkan bahwasannya orang yang salat di satu tanah hasil curian, atau katakanlah pakaian hasil curian, maka salatnya sah, tetapi dia berdosa kalau dia sendiri yang mencuri. Karena ulama berbeda pendapat. Orang yang misalkan pakai pakaian hasil curian kemudian dia gunakan untuk sholat, apakah sholatnya sah atau tidak? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, pendapat yang kuat adalah sholatnya tetap sah, tetapi dia berdosa. Sama halnya dengan sabda Nabi SAW kepada Sa'ad, kalau walaupun engkau berada di negeri yang masih kafir ini, negeri yang sudah engkau tinggalkan, tetapi engkau beramal karena Allah, maka engkau tetap akan mendapatkan pahala. Kemudian pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini, dan karena sebab inilah Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini di dalam bab niat, yaitu sabda Nabi SAW kepada Sa'ad, innaka lan tunfika nafqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta mataj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya engkau tidaklah memberikan sebuah nafkah yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah, maka engkau akan mendapatkan pahala, walaupun hanya sebuah suapan yang engkau berikan ke mulut istrimu. Inilah jemaah sekalian inti pembahasan kita, dan sebab Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam bab niat, karena Rasulullah SAW menegaskan, engkau memberi nafkah kepada istrimu, itu sudah kewajiban seorang suami kepada istri. Tetapi kalau dia niatkan karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan itu juga bermakna sebaliknya, kalau dia tidak niatkan karena Allah, dia tidak akan mendapatkan pahala. Jadi inilah pentingnya menghadirkan niat di dalam beramal. Sampai seseorang berhubungan suami istri yang sebetulnya adalah hal yang mubah, hal yang dia bersenang-senang, kesenangan manusia, hal yang wajar bagi manusia, kebutuhan biologis. Tetapi kalau dia niat karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Dia akan mendapatkan pahala. Dan mendapatkan pahala atau mendapatkan balasan dari Allah, hadis ini juga menegaskan kepada kita, itu bagian dari keikhlasan. Karena ada orang yang mengatakan, yang penting beramal itu mengharap ridha Allah, jangan mengharapkan pahala katanya, jangan mengharapkan balasan. Itu sebenarnya sama, tidak ada bedanya. Orang yang ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan Allah, mengharapkan surga, mengharapkan balasan dari Allah, itu semuanya sama. Itu bagian dari keikhlasan. Makanya Rasulullah SAW di sini mengatakan, engkau mengharapkan wajah Allah. Artinya apa jemaah sekalian? Yaitu mengharapkan masuk surga. Karena penghuni surga itu, nikmat terbesar mereka adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian yang kita harapkan dalam beramal, agar kita dapat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di surga kelak, sebagai balasan yang paling nikmat untuk para penghuni surga.